di sini menemaniku saat sepi, menemaniku saat gundah. Berat hidup ini tanpa dirimu, ku hanya mencintai kamu, ku hanya memiliki kamu. Aku rindu setengah mati kepadamu, sungguh ku ingin kau tahu. Aku rindu setengah mati. Kita tak bertemu, ku selalu memimpikan kamu. Ku tak bisa hidup tanpamu. Aku rindu setengah mati kepadamu, sungguh ku ingin kau tahu. Aku rindu setengah mati. Hidup tanpamu.